mimpi-mimpiku. Di sini telah datang sayang paling dalam, bawaku pulang berteman pelangi. Kamar hati ku hiasi, biar cantik, biar baru, semuanya keranamu. Oh, yang lemah kini gagal, asal buruk jadi indah, kerana sentuhan cintamu. Kususur langkah melayarkan hari indah bersamamu. Lilin diri takkan pernah, seandainya engkau adalah sumbunya. Kaulah putri ku tambahkan, tidak dari surga cuma jemaat dunia. Maricón.